Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah SWT, Roja TV yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini kembali dipertemukan Allah SWT dalam program acara kita, yaitu membahas, bercerita, menggali faedah dan menggali inspirasi dari kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, utamanya adalah Khulafa Rasyidin, di mana kita sudah sampai pada sejarah kehidupan di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga hal ini menjadikan kita orang-orang yang selalu cinta kepada salihin, cinta kepada orang soleh, memuliakan mereka, melihat besarnya perjuangan mereka, pengorbanan mereka, dan kita juga merasakan begitu sesatnya dan hinanya orang-orang yang selalu menghina para sahabat Nabi, padahal mereka jangankan untuk berjuang dengan darah dan harta mereka memperjuangkan Islam, hanya berjuang membangun untuk salat subuh saja susah, tapi begitu lisannya, kata-katanya begitu berani merendahkan para sahabat Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Dan dengan mengenalnya sejarah orang-orang soleh, kita melihat bagaimana pengorbanan mereka, kita akan termotivasi, kita akan menghargai perjuangan mereka, sekaligus mencintai mereka, karena mereka telah berjuang untuk agama Allah yang mulia ini. Salam-salam buat Nabi kita Muhammad SAW di pagi hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat, kita semestinya, sebenarnya diperintahkan, dianjurkan oleh Rasul kita SAW, untuk memperbanyak mengucapkan salawat kepada beliau, di mana dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan diraih oleh seorang Muslim yang suka bersalawat kepada Rasulullah SAW. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita dalam masa sejarah kehidupan kaum Muslimin secara khusus di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sudah bicara tentang biografi beliau secara singkat, ya, kemudian juga keutamaan-keutamaan beliau. Pada kesempatan ini sebenarnya yang telah disampaikan di mukadimah tadi oleh moderator kita, bahwa kita akan bicara tentang karamah-karamah beliau. Sebenarnya dalam hadis di antara keutamaan beliau sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan hadisnya, bahwa umat-umat sebelumnya sering mendapat muhaddatsun, itu mendapatkan ilham dari Allah SWT. Nah, iyyakum fi ummati fa Umar, jika terdapat tengah umatku di antaranya adalah Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebenarnya yang sebelum itu kita telah jelaskan berapa kali beliau, pendapat-pendapat beliau, yaitu sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu karamah di antara karamah beliau, di mana pendapat beliau itu benar dan didukung, tepat sesuai dengan apa yang diturunkan Allah hukumnya. Seperti masalah tawan perang Badar, masalah hukum minum khamar, masalah hukum hijab, kemudian juga masalah salat di belakang makam Ibrahim. Ya. Ada empat perkara. Ya. Walaupun sebagian ulama menyebutkan, seperti Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa-nya, menyebutkan sekian banyak sebetulnya pendapat-pendapat Umar itu, yang sesuai dengan apa yang ditukar Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat karamah-karamah beliau. Tentu salah satu keyakinan Ahlussunnah Wal Jamaah adalah percaya dengan adanya karamah. Salah satu akidah kita, ya, bukan kita tidak percaya, tapi kita percaya dengan karamah para ulia. Tapi bukan berarti karamah-karamah aulia itu jadikan sebagai alasan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama kita, seperti meminta-minta kepada wali yang memiliki karamah, ya, mengkultuskan mereka, mengkultuskan kuburan mereka dan seterusnya, bukan begitu. Ya, ataupun barangkali ya mempersekutukan mereka dengan Allah, itu tidak boleh sama sekali. Ya, di mana sahabat Nabi SAW di masa Rasulullah SAW banyak sekali yang memiliki karamah dan ataupun yang sudah secara nyata diungkapkan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni surga. Tapi mereka tidak seperti perbuatan sebagian orang-orang yang salah dalam memahami akidah yang benar, sehingga setiap ada musibah, kesulitan, kegaduhan dalam hidupnya, kegundahan dalam hidupnya, dia datang ke wali, bukan kepada Allah mengadukan. Ya, tidak demikian. Sakit kepala datang ke wali, perut sakit datang ke wali, gagal berbisnis datang ke wali, mau jadi bupati, mau apa namanya dalam caleg, apapun saja, datangnya ke wali. Dan tidak demikian budaya dan kehidupan para sahabat ketika mereka, walaupun tahu para sahabat itu memiliki keutamaan kemuliaan-kemuliaan, karena mereka mengantungkan harap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pemberi, yang Maha Mendengar, yang Maha Mengetahui. Baik. Maka di sini kita yakini bahwa kita adalah mempercayai karamah para ulia. Cuman perlu pula kita ketahui, tidak setiap perkara yang terdapat terjadi pada setiap orang dianggap karamah. Ataupun apalagi dilihat dari sisi proses mendapatkan karamah ya. Umpamanya dia mendapatkan karamah setelah umpamanya puasa 40 hari. Ini jelas menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Karena puasa itu tidak boleh lebih dari 30 hari. Itu puasa yang wajib aja itu. Ya. Nah, atau dia bertapa meninggalkan sholat. Ya, bersemedi. Dan kemudian dikatakan dapat karamah. Itu bukan karamah. Itu adalah cara-cara. Yaitu memperoleh ilmu sihir. Ilmu kebatinan. Ilmu hitam. Ya. Bukan dikatakan ilmu putih itu. Karena sebagian orang justru membagi ya. Mengatakan kalau dia dalam semedinya hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah berzikir, itu dianggap sebagai orang yang berilmu futih maksudnya. Padahal dia telah meninggalkan kewajiban yang utama seperti meninggalkan sholat, ya, sholat Jumat dan seterusnya macamnya. Karena dia lebih mengutamakan masalah menyepikan diri dengan persemediannya. Sebenarnya ada kisah-kisah yang terdapat dalam sebagian kisah wali maksudnya. Dia bersemedi 40 hari di pinggir sungai, ya, sampai tumbuh rumput di badannya. Ini jelas-jelas tidak ada tuntunan dalam agama Allah. Tidak ada tuntutan Islam seperti itu. Tidak ada anjuran dari Rasulullah SAW. Tidak ada contoh daripada para salaf soleh. Terlukan hal ini untuk mencari karamah. Dan bahkan sebagian orang dalam masalah karamah ini lebih mengutamakan mencari karamah daripada mencari istiqamah. Padahal sebesar-besar karamah kata ulama adalah istiqamah. Nah, jadi tidak setiap perkara yang luar biasa dan karamah. Maka bagaimana membedakan antara perkara yang karamah dan karamah? Lihat dari segi prosesnya dia mendapatkan. Dia sejarah kehidupnya, dia bagaimana dia sebagai orang soleh atau bukan. Ya. Apakah dia membangga-banggakan karomahnya, itu bukan berarti karomah. Ya. Para sahabat-sahabat yang dulu, para salafus soleh, ya, mereka mempunyai karomah, mereka tidak pernah menjadikan sebagai, iklan. Agar orang berdatangan meminta obat kepada dia. Agar orang berdatangan untuk mendapatkan berkah pada dia. Tidak pernah melakukan, mengiklankan, atau mengekspos karamah-karamahnya ya, agar orang umpamanya mengagungkan dia, tidak. Dan kan para sahabat, para tabi'in pun melihat orang-orang karamah, ya sudah, dia punya karamah, semoga dia diberi istiqamah oleh Allah atas kebenaran, gitu saja. Tidak pula dikultuskan ya, berlebih-lebihan memandang seseorang tadi. Sebenarnya para sahabat juga mengkritik ketika Umar bin Khattab salah. Mengkritik sebenarnya yang telah kita jelaskan dalam majlis yang lalu. Dan kisipun dia, banyak pendapat-pendapatnya sesuai dengan kebenaran. Tapi kalau salah dikritik oleh para sahabat. Demikian. Karena ada seorang bagian orang begini. Setiap orang punya karamah dianggap sebagai orang sudah maksum. Tidak punya kesalahan. Jadi ketika dia kritik kesalahannya, oh dia punya karamah begini. Dia dihujannya karamahnya. Padahal untuk mengukurkan kebenaran bukan di sisi karamah. Seorang punya karamah atau tidaknya. Mengukur seorang itu punya kebenaran atau tidaknya dari sisi dalil. Al-Quran dan Sunnah pemaham salafus soleh. Baik, banyak perkara-perkara luar biasa yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya sihir, syakwada, tadi istilahnya sihir, ya. Atau ada lagi namanya, yaitu namanya istidrat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi namanya ciri-ciri sebelum hari kiamat, ada namanya karamah. Ya, ciri-ciri hari kiamat sering terjadi perkara-perkara yang aneh pada orang, pada benda, ya, pada cuaca. Pada makhluk terjadi hal-hal yang aneh. Kadang setiap perkara yang aneh dianggap karamah. Ketika seseorang menggali pondasi rumahnya, tiba-tiba keluar air yang mancur keluar gitu, keluar air besar, dianggap karamah. Wah, pada berebut-rebut. Atau ada orang mengelip pendisi rumah dan mendapatkan sebuah batu yang bentuknya aneh dan macam-macam. Ya, bukan setiap perkara yang aneh dianggap karomah, lalu dikultuskan, lalu dianggap sebagai hal yang karomah, lalu dikultuskan, disimpan sebagai ajimat segala macam. Karena sebelum hari kiamat akan banyak sekali perkara yang aneh-aneh. Ya, sampai ada yang disebutkan Rasulullah SAW, tali sendal yang bicara kepada orang. Ya, nanti kalau kita takut jika orang yang lemah imannya atau tauhidnya, akidahnya, ketika mendengar sendalnya berbicara, dia mungkin akan sujud-sujud ke sendalnya. Ya. Minta-minta ke sendalnya atau diajimatin sendalnya. Ada macam. Banyak perkara-perkara yang perlu kita benahi dalam akidah kita, maka kita harus mengetahui mana perkara yang karamah, mana yang bukan. Maka ukuran karamah itu, ya, adalah sisi amaliannya sesuai atau bukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah sering kita sebutkan ungkapan Imam Syafi'i ketika disampaikan kepada beliau ungkapan Abu Thawr. Ini Abu Thawr termasuk salah seorang dari murid Imam Syafi'i, satu angkatan Imam Syafi'i, ya, teman dan juga murid beliau sekaligus, disampaikan oleh murid Imam Syafi'i dan perkataannya, bila engkau melihat orang berjalan di atas air, jangan percaya itu sebagai karamah sebelum engkau memperbandingkan, mengukur amalnya dengan sunnah Rasulullah SAW. Imam Syafi'i justru menimpali ungkapan tersebut, katanya itu masih kurang, sampai walaupun dia terbang di udara, kata Imam Syafi'i, jangan percaya itu sebagai karamah kalau amal-amalnya tidak terlihat sesuai dengan sunnah. Nah, sekarang banyak kita lihat orang menganggap karamah, ya, ketika bentuk safi yang warnanya aneh, atau putih semua, atau kerbau putih semua, dianggap aneh-aneh, yaitu batu yang putih semua. Banyak sekali orang-orang kita ini cepat sekali mengkaramahkan sesuatu, lalu nanti dikultuskan, lalu dijadikan ajimat, ya. Nah, ini budaya-budaya yang perlu dibersihkan dari nilai-nilai kesyirikan. Taib. Maka kesempatan ini kita akan melihat berapa karamah Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh para ulama kita. Imam Syafi'i di sini menukil dari kitab-kitab para ulama, seperti di sini beliau sebutkan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Abu Nu'aim, ya, dalam kitab Dalail Nubuwah, dan Lilka'i dalam kitabnya Syarh Sunnah. Lilka'i punya kitab Syarh Sunnah, Tiqad al-Sunnah al-Jama'ah. Kemudian di akhirnya ada namanya kitab khusus itu Karamatul Auliya. Ya, kemudian berapa ulama lain, Ibnu Arabi Karamatul Auliya, ya. Ibnu Arabi bukan Ibnu Arabi. Beda antara Ibnu Arabi dengan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah sufi zindik yang sudah dijelas di banyak dihukum oleh para ulama kita. Ya, ada kitab khusus yang mengumpulkan pendapat-pendapat ulama tentang pandangan dia tentang Ibnu Arabi ini yang menyimpang dalam sisi yaitu memiliki desi akidah yang memiliki akidah manunggaling atau bersatu dengan Allah. Kemudian Ibnu Arabi adalah ulama Ahlussunnah dari kalangan para ulama Malikiyah. Dia punya kitab namanya Karamatul Auliya yang dinukil juga oleh Imam Suyuti dari kitabnya itu. Khatib Baghdadi, ya, dalam kitab beliau Ruwatul Malik dari Nafi' bin Umar qala. Nah, ini diriwayatkan dari Ibnu Umar bercerita wajjaha Umar jaisan ra'asa alaihim rajulan yud'a Sariyah. Ketika Umar bin Khattab mengirim sebuah pasukan, ya, dan mengangkat sebagai komandan mereka adalah namanya Sariyah. Kemudian pabaina ma Umar yakhthub, ketika Umar berkhutbah di mimbar di Madinah, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ala yunadi ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Tiga kali Umar dalam khutbahnya mengungkapkan kalimat ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Dalam khutbahnya dia mengatakan demikian, ya. Summa, ya. Kadama Rasulu Jaish Rasalahu Umar. Jadi kada datang ke Madinah, kata Ibnu Umar, utusan dari salah seorang dari pasukan itu kembali memberitakan tentang hasil peperangan ke Umar bin Khattab pulang ke Madinah. Lalu Umar bertanya, ya, Rasalahu Umar, ya. Lalu Umar bertanya kepada dia, lalu dia berkata, ya Amirul Mu'minin, huzimna. Pabaina ma nahnu kadzalik. Dia menceritakan, wahai Amirul Mu'minin, di awalnya kita itu kalah. Huzimna, ya, terjebak, terjepit oleh musuh, ya, hampir kalah begitu, ya. Huzimna. Nah, pabaina ma nahnu kadzalik, ketika kami dalam keadaan mau dalam keadaan terkepung oleh musuh ini, ya, hampir kalah ini, iz sami'na sautan yunadi. Ketika itu kami mendengar suara memanggil. Suara memanggil. Ini dia menceritakan, ya, kondisi pertempuran di medan perang kepada Umar. Utusan dari tentara yang dikirim oleh Umar tadi kembali Madinah memberi ceritakan bagaimana berjalannya pertempuran di medan perang. Nah, di awal pertempuran kata utusan ini memberitahu bahwa awal kami itu udah kalah dan terkepung oleh musuh. Ketika kami dalam kondisi itu, lalu kami mendengar sebuah suara di langit begitu ya. Ya Saria al-Jabal. Ya Saria al-Jabal, Ya Saria al-Jabal. Kami dengar 3 kali panggilan, "Wahai Saria," ya. Yaitu naik ke gunung, ya, arah ke gunung, lari ke gunung gitu ya. "Ya wahai Saria, lari, bawa pasukanmu ke gunung, bawa pasukanmu ke gunung," gitulah. Fasnadna zahrana ilal jabal. Nah, ketika itu dia ceritakan, ketika itu kami baru menjadikan gunung itu, maksudnya di dalam nasihat itu terdengar suara Umar yang tadi berkata di mimbar, itu yang mereka dengar di medan tempur mereka. Ya Sari al-Jabal, Sari terdengar suara begitu, ya, maka Sariya tadi menjadikan sebagai benteng di belakang itu gunung. Ya, supaya mereka tidak terkepung, jadi menjadikan berlari ke gunung dan menjadikan gunung sebagai di belakang punggung mereka. Ya. Maka ketika itu Allah mengalahkan musuh mereka. Jadi artinya mereka mampu mengalahkan musuh mereka ketika mereka dapat membentengi diri dengan cara mengarahkan punggung mereka, pasukan mereka ke belakang pasukan mereka ke arah gunung. Qala qila li Umar. Lalu ketika itu, ketika orang bercerita ini kepada Umar, ada sahabat lain berkata kepada Umar, "Qila," ada yang mengatakan kepada Umar, "innaka kunta tasihu bidzalik." Ya, Umar diberitahu oleh sahabat tadi, "Kamu waktu berkhutbah itu mengucapkan kalimat itu," kata sahabat tadi. Kata sahabat, jadi ketika dia mendengar orang utusan dari pasukan tadi kembali ke Madinah menceritakan mengenai kondisi pertempuran, dia ceritakan, dia mendengar suara, "Ya Sari al-Jabal, Ya Sari al-Jabal." Lalu ketika itu ada sahabat yang hadir juga dalam saat Umar dilaporkan bagaimana kondisi pertempuran mereka di medan perang itu, dikatakan, "Ini kata-kata yang engkau ucapkan waktu kamu berkhutbah ya Khalifah," gitu ya. Nah, ini berarti ya Umar itu diungkapkan kalimat itu oleh dia ya. Tanpa juga dia juga enggak tahu, sadar saat diberitahu oleh utusan ini, justru malah sahabat lain mengingatkan. Maka bukan dia mengatakan, "Oh ya, saya pernah mengucapkan itu di kalimat di mimbar." Ya. Nah, maka bahkan sebagian riwayat menceritakan bahwa Umar itu mengucapkan hal demikian itu kalimat yang terlintas begitu saja diucapkan oleh dia gitu. Ada juga riwayat menceritakan bahwa dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi pertempuran yang ada di lapangan sana, dan dia mengatakan pada pimpinan komandan perang itu, pasukan kaum muslimin, untuk mengamankan diri ke arah bukit begitu. Kemudian cerita ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah. Al-Isabah ini fitamyiz sahabah, ini adalah berbicara tentang biografi para sahabat, dikarang oleh Ibnu Hajar Asqalani ya. Ibnu Hajar menghukum isnad tentang cerita ini, yaitu adalah isnad hasan, kata Ibnu Hajar. Dihasankan isnadnya tentang cerita di mana Umar ketika berkhutbah mengungkapkan kalimat, yang mana kalimat itu adalah didengar oleh pasukan yang dikirim oleh Umar untuk merangi musuh, dan itu terdengar oleh pasukan itu. Mereka tidak tahu juga Umar yang berkata, hanya mereka mendengar kalimat itu saja. Nah, ini salah satu karomahnya Umar, di mana ya ketika pasukan yang beliau kirim hampir terkalahkan oleh musuh, ya Allah Subhanahu wa taala mengihalkan kepada beliau untuk mengungkapkan kalimat itu, dan terdengar oleh Jaish, terdengar oleh tentara yang jauh dari Madinah. Baik. Kemudian kisah yang kedua diceritakan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa di sini. Beliau menyebutkan diriwayatkan oleh Ibnu Mardawi dari jalan Maimun bin Mihran dari Ibnu Umar qala. Karena Umar yakhutub yaumul Jum'ah. Jadi penjelasan masih tentang kisah yang tadi, ketika Umar berkhutbah hari Jumat, fa arada fi khutbati an qala. Itu tiba-tiba dia mengatakan di dalam khutbahnya, "Ya Sari al-Jabal, Ya Sari al-Jabal." Ya. "Man istara'a dhib zalama. Faltafata an-nasu ba'dhum ila ba'd." Jadi ketika Umar tiba-tiba mengungkapkan kalimat itu, para sahabat yang mendengar khutbah Umar bingung juga, kenapa dia mengungkapkan itu? Seakan-akan tidak ada hubungan dengan isi khutbah gitu. Ya, para sahabat saling melihat sama mereka. Ya, kenapa ya Amirul Mu'minin mengatakan kalimat sahabat al-Jabal as-Sariyah, Jabal as-Sariyah gitu. Tapi hal itu adalah karena Umar diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan kalimat itu. Ya, maka sebagian sahabat melihat kepada bagian yang lainnya, kata Ibnu Umar. Faqala lahum Ali. Lalu Ali berkata kepada sahabat yang tadi, la yukhrijanna mimma qala. Kata Ali, nanti akan terbukti apa yang dikatakan Umar itu. Jadi takwil ini nanti, kata Ali nanti, tunggu saja apa makna yang maksud dari apa tujuan Umar mengutarakan kalimat itu. Nanti akan terbukti, kata Ali. Falamma faragha sa'aluhu. Tatkala selesai Umar berkhutbah, itu tentu selesai sholat ya, bertanya kepada Umar, ya, kenapa kamu ungkapkan kalimat itu? Ya, Sayyid al-Jabal, al-Jabal sedang berkhutbah. Ya, para sahabat bertanya, waqa'a fi khaldi anna al-musyikin hazamu ikhwanana. Jadi dia punya firasat, dia punya firasat, kata dia, firasat timbul dalam firasatnya bahwa saudara-saudara kita yang sedang berjihad di sana sedang terancam kekalahan oleh kaum musyrikin, katanya. Sedang menghadap kekalahan. Ya. Wa annahum yamuruna bijabal. Dan mereka ketika itu dekat, ya, melewati gunung, kata Umar bin Khattab. Fa in adalu ilaihi qatalu wajha min wajhin wajh. Jadi kalau mereka berkumpul ke arah gunung, katanya, maka mereka hanya menghadapi musuh dari satu sisi saja. Nah, kalau mereka tidak ada yang di belakang mereka, tentu mereka akan diperangi dari berbagai arah oleh musuh. Nah, akhirnya mereka, ini juga taktik perang yang waktu dipakai oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Kita tahu Rasulullah SAW menjadikan Bukit Uhud sebagai tameng di belakang, biar musuh tidak mengepung dengan jumlah yang besar. Nah, Umar bin Khattab juga demikian, ketika Umar mendapat firasat dalam dirinya bahwa kaum muslimin yang dikirim oleh dia untuk berjihad itu sedang keadaan terancam. Lalu dia punya perasaan, ada gunung. Begitu ya. Lalu diarahkan oleh Umar, ya Sarih al-Jabal, Sarih al-Jabal. Nah, maka jika mereka lari ke gunung, maka akan mereka hanya menghadapi musuh dari satu sisi, kata Umar bin Khattab. Wa in jazu halaku. Jika mereka melewati gunung, mereka akan kalah. Nah, fa kharaja minni ma taz'umuna annakum sami'tumuhu. Lalu kata Umar, maka keluarlah kalimat itu dari aku, kalimat yang kalian dengar sangat berkubah tadi, ma tazumuna annakum, ya, sebenarnya yang kalian kira, bahwa kalian mendengar kalimat itu. Ya, kalian mendengar kalimat yang saya ucapkan itu, kalian menyangka bahwa kalian mendengar kalimat yang aku ucapkan, itulah mungkin yang keluar terucap dari lisanku, kata Umar bin Khattab. Qala faja' al-Bashir ba'da syar. Lalu batu datang berita yang tadi, orang yang dari peperangan tadi mengirim berita bagaimana hasil pertempuran. Ya, ini menunjukkan bagaimana pola informasi yang saat itu belum ada SMS, belum ada WA, belum ada telepon, ya kan? Jadi maka sistemnya ya, bagaimana perkembangan pasukan kaum muslimin di medan tempur, datang dikirim pasukan oleh pimpinan mereka, ya Syariah di sini, untuk memberitahukan kepada khalifah muslimin tentang bagaimana kondisi hasil perjuangan mereka. Nah, setelah sebulan baru datang kabar gembira, fazakarnahum sami'u sauta Umar. Setelah sebulan baru datang tadi, orang yang datang dari cerita dari riwayat pertama tadi, datang setelah sebulan baru dia mengatakan dia mendengar suara Umar pada hari itu. Fa'adalna ilal jabal. Lalu kami lari ke gunung. Fa'fatahallahu alaina. Lalu Allah membantu kami dan menyebabkan kami menang di atas musuh kami. Nah, ini riwayat salah satu karama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan. Ya. Baik. Dan juga riwayat lain dinukil oleh Imam Baihaqi masih menceritakan kisah yang sama dalam Fidail Nabuwah dikarang oleh Abu Nu'aim, ya, dari Amr bin Haris. Dia bercerita kalau tadi riwayat kedua-dua dari Abdullah bin Umar, dari anak Umar sendiri. Bainama Umar yaktub yaumul Jum'ah ittaraka khutbah faqala ya Sariyah al-Jabal marratain aw salasa. Jadi dia keluar dari isi khutbahnya ketika Umar berkhutbah, lalu dia keluar dari isi khutbah dan mengumpulkan kalimat ya Sariyah al-Jabal al-Jabal sampai tiga kali. Summa akmala khutbatihi. Kemudian dia kembali lagi membahas isi khutbahnya tadi. Kembali lagi dia membahas isi khutbahnya. Faqala ba'dul hadirin. Sebagian yang hadir berkata, laqad jannah. Ya, ini kok apa istilah bahasa kitanya itu? Ah, ini kayaknya lagi gimana gitu ya? Ngelamun itu gimana ini ya? Ngelamun nih Umar lagi khutbah gitu ya. Berbicara satu topik dalam khutbah, tiba-tiba ya Sariyah al-Jabal. Tidak ada hubungan dengan isi khutbah. Tiba-tiba lalu kembali lagi ke isi khutbah itu. Jadi sahabat, ini Umar lagi ngelamun tuh gimana gitu ya. Nah, kemudian innahu labajnun. Jangan-jangan khalifah kita ini ada sedang ini lagi kadang kondisi terganggu jiwanya. Pada khala alaihi Abdurrahman bin Auf wa kana itma'in ilaihi. Tapi setelah itu Umar bin Auf ya bertanya kepada Umar yang mana Abdurrahman Auf yakin dengan Umar ini, kebaikan Umar, dan Umar tidak sepikiran-mikian gitu. Faqala innaka la ta'jal lahum ala nafsika maqalan bayinan. Ya. Kemudian ini maksudnya bukan kepada Umar dia datang. Dia datang kepada orang mengatakan ini kayaknya Amirul Mukminin kita ini ada lagi sakit gangguan gitu ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf menasihati orang tadi, engkau jangan buru-buru ya menuduh sesuatu ya terhadap Umar Mukminin. Anta taktub ya id anta tasihu ya saria al-jabal. Afwan ini maksudnya di sini saya kira ini berkata di sini Abdurrahman bin Auf datangnya kepada Umar bukan pada orang yang berkata kepada Umar tentang dia sedang sakit itu, tapi kayak memang kepada Umar. Ya, innaka la taj'al lahum ala nafsik. Maksudnya di sini mereka telah menuduhmu tentang sesuatu pada dirimu, kata Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab. Ya, di mana maqalan bayyinan, satu ungkapan yang sangat nyata. Anta khatub ita anta tasiyu ya sariyah. Di mana ketika kamu sedang berkhutbah, kata Abdurrahman bin Auf, kamu teriak-teriak ya sariyah al-jabal, sariyah al-jabal. Kenapa gitu kata Abdurrahman bin Auf? Ya, ayusha'in hadha, kenapa ini kata Abdurrahman bin Auf? Faqala inni wallahi ma malaktu dhalika. Kata Umar, aku tidak sengaja hal itu. Aku enggak tahu juga hal itu bisa, kenapa gitu? Saya mengucapkan kalimat sariyah al-jabal, sariyah al-jabal gitu ya. Saya juga tidak tahu demikian kata Umar. Ma malaktu dhalika, itu bukan keinginanku sendiri gitu. Nah, ra'aituhum yuqatiluna 'inda jabal yu'tauna baina aydihim wa min khalfihim. Kata Umar, dikhayalkan kepadaku sahabat kita yang berjihad di sana, yaitu mereka berperang dekat gunung, lalu mereka dikepung dari arah depan dan belakang. Falam amlik kultu, sehingga saya tidak bisa menahan diri ketika itu untuk berkata ya sari al-jabal, sari al-jabal gitu. Nah, liyal haku bil jabal, agar mereka pergi lari ke gunung ya, supaya musuh datang dari sisi-sisi. Kalau datang dari belakang ini mereka jumlahnya sedikit juga susah menghadapi musuh. Ma, kalau itu ila anja'a rasulu sariya bikitabihi. Nah, kemudian sebulan setelah itu tadi yang waktunya tidak berapa lama, datanglah utusan sariya membawa kitab ya, berita surat dari pimpinan pasukan kaum muslimin, innal qaum laquna yaumal jum'ah faqatalnahum. Kata sariya dalam suratnya, kami itu menghadapi musuh berperang itu di hari Jumat. Nah, hatta idza hadar jum'ah, sampai sudah dekat waktu Jumat, sami'na munadi yunadi, tiba-tiba ada suara kami dengar, ya, ya sariya jabal, ya sariya jabal, malah tak salasa. Tiba-tiba dengar saudara, suara mengenai, oi sariya, lari ke bukit, bawa pasukan ke bukit, bawa pasukan ke bukit, gitu ya. Nah, falah kita ambil jabal, lalu kami lari ke gunung. Falam nazala, falam namzil, qahirina li'aduina hatta hazamuhumullah. Ya. Falam nazal, qahirina li'aduina, falam nazal. Senantiasa kami memerangi musuh-musuh kami ketika itu setelah menyelamatkan diri ke gunung itu, menjadi ke gunung di belakang. Ya, kami merangi musuh kami sampai mereka, Allah membantu kami untuk menang di atas mereka. Nah, faqala ula'ika alladina ta'anu alaihi. Kemudian, mereka yang tadi menuduh Abdul Mumin ini kayaknya udah terganggu jiwanya ini, kok sudah berkutbah tentang hal yang aneh-aneh gitu. Maka yang menuduh tadi mengatakan, da'u hadar rajul fa'innahu masnu'an lahu. Oh, enggak apa-apa, biarkan ini kayaknya ini hidayah ilham yang dia dapat. Nah, ini cerita lengkapnya dari riwayat-riwayat itu, tergambar lagi kelengkapan cerita bagaimana karomahnya, dan karomah itu Umar bin Khattab pun tidak diprediksi oleh dia sebelumnya begitu ya. Salah satu faedah yang sering dijadikan syawahid oleh para ulama kita ketika berkhutbah adalah bahwa kata ulama kita di hari Jumat itu ada waktu mustajabah. Doa yang mustajabah. Maka sering kadang-kadang perperangan itu kadang-kadang sebagian angkatan perang di dalam sejarah Islam itu mereka perangnya hari Jumat biar mendapat bantuan doa para khatib. Biar mendapat bantuan para da'a khatib. Nah, itu. Jadi mereka sengaja berperang di hari Jumat dan menunggu waktu istijabah itu. Makanya hadis Rasul mengatakan semuanya pada hari Jumat itu ada satu waktu istijabah. Berbeda pada para ulama di sini, apakah saat khatib naik khutbah sebelum khutbah ataukah setelah asar, itu berbeda pendapat ulama tentang waktu yang mustajab di hari Jumat itu untuk berdoa. Baik. Nah, itu kisah yang pertama dari karamah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua, kisah kedua. Diriwayatkan oleh Abu Qasim bin Bishran dalam kitabnya Fawaid, ini Imam Suyuti menukil dari dia, dari jalan Musa bin Uqbah dari Nafi' bin Umar, diriwayatkan dari Nafi' bin Umar berkata, Kalau Umar li rajulin, ketika Umar berkata kepada seorang, bertanya kepada seorang, "Masmuk, siapa namamu?" Qala Jamrah, nama saya Jamrah. Jamrah itu maksudnya bahasa kita apa? Bara api. Qala Ibnu Man, siapa? Anak siapa? Siapa nama ayahmu begitu ya? Qala Ibnu Shihab. Wah, Shihab juga artinya api yang menyala. Kemudian qala min man? Terus dari anak siapa lagi? Qala minal huraqah, kebakaran. Qala aina maskanuka? Apa nama daerahmu tempat kamu tinggal? Qala al-harra, harra panas lagi. Semuanya namanya api gitu ya. Berkenaan dengan api gitu. Qala bi ayyiha, ya? Di mananya itu? Ya di posisi mana? Zati ladha. Zati ladha artinya yang main gejolak juga. Naral ladha, api neraka yang gejolak. Faqala Umar, lalu Umar ketika melihat ini nama-nama ini semuanya berkenaan dengan api, lalu Umar mengatakan, "Adrik ahlak, cepatlah pergi ke keluargamu, faqad ihtaraku, sungguh mereka telah terbakar." Nah ini sebagian ulama mengatakan perlunya memilih nama-nama yang baik. Maka tidak sedikit sahabat juga ditukar namanya oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang bernama dengan nama-nama yang ekstrim begitu ya. Api, ya, yang menyala, Shihab, gitu, ini Shihab. Kemudian namanya semuanya itu silsilah api semua gitu ya. Karena memang orang Arab dulu dia sengaja memberi nama-nama demikian, baik kabilahnya atau anak cucunya diberi nama itu untuk supaya literhib bagi yang lain, untuk membuat orang lain gentar dengan dia gitu, keberanian, menunjukkan keberanian gitu ya. Nah, dia ngambil nih nama-nama yang dari api-api semua. Ketika Umar mengatakan demikian, faraja ar-rajul fawajada ahlahu qad ihtaraku. Lalu dia pulang dan dia dapati memang semua kampungnya sudah terbakar. Nah, wa akhraja Malik fil Muwatta, dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik di Muwatta dari Yahya bin Sa'id seperti ini, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Dirayt fil Akhbaril Mansura wa Ibnu Kalbi fi Jami' ghairihim. Nah, ini apa namanya karamah yang kedua diceritakan. Tapi sanadnya tidak dilihat di sini, disebut dengan ini juga diceritakan oleh Ibnu Hajar dalam Isabah. Risalah yang kedua adalah ini cerita tentang di mana budaya masyarakat Mesir sebelum Islam masuk ke sana. Ceritanya mereka selalu mengorbankan seorang putri cantik untuk dicemplungkan ke Sungai Nil. Kalau enggak, Nil itu enggak jalan, enggak ngalir airnya. Nah, ini ceritanya ini disebut oleh Abu Syed dalam kitab Al-Azhama. Dengan riwayat ini panjang sekali. Diceritakan di sini. Lama putihat Mesir, ya, dari ini Qais bin Hajjaj, dalam cerita kala Mesir itu di menjadi negeri Islam, dikuasai oleh Islam, utiya Umar bin Al-As, jadi wali yang menjadi gubernur di sana adalah Amr bin Al-As. Hina dakhala yauma Ashhuril Ajam, ketika dia masuk ke sana, ya, hari-hari kebiasaan rayanya orang-orang saat di Mesir gitu ya. Faqalu ayyuhal amir, mereka memberi masukan kepada Amr bin Al-As, "Inna linailina hadha sunnatun." Ini Sungai Nil ini punya sunnah, punya kebiasaan. "La yajri illa biha." Di mana dia tidak akan ngalir kecuali bila dilakukan hal ini. Qala wa madzak? Apa itu? Kata Amr bin Al-As nanya, apa itu budayanya? Qala, dia jawab, "Idza kana ihda asyati layalin, ya asyrati lailatin." Apabila sudah malam 11 takhlu min hadza syahr, jadi bulan 11 ini, tanggal 11 bulan ini atau tanggal malam 11 hari lewat dari bulan ini, katanya, "Aminna ila jariyatin dzikrin," kami mencari wanita anak putri yang perawan, ya, "baina abawayha," kepada orang tuanya. Lalu kami membujuk orang tuanya, ya, dengan membayar atau apalah, ya. "Waja'alna 'alaiha mithyab wa huli," lalu dipakaikan pakaian yang itu cantik, beri perhiasan afdal maikun, dengan maksimal mungkin keindahan kecantikannya. "Tsumma alqainaha fi hadanil," lalu kami cemplungkan, lemparkan ke Nil itu. Kan ini juga ada sebagian budaya masyarakat yang kadang kerbau, kadang-kadang ada, ya, dan lain-lain. Nah, ini kan persembahan kepada jin dan segala macam. Nah, faqalahum amru, lalu Umar Amrul As menjawab, "Hadza la yakunu aban fil Islam," ini enggak bisa dalam Islam seperti ini. Enggak boleh ini, enggak pernah ada dalam Islam. Enggak boleh dalam Islam seperti ini. Nah, ini salah satu pelajaran bagi kita ya. Di mana bukan setiap budaya yang bisa diterima. Budaya-budaya bercampur kesyirikan, khurafat dan segala macam itu diakomodasi ke dalam Islam gitu. Tapi itu dihapus bila bertentangan dengan akidah. Nah, wa innal Islam yahdimu ma qablahu, Islam itu justru menghabisi hal perkara-perkara kurapat begini, syirik-syirik begini. Faqamu wa naila yajri qalilan wala katsiran hatta hammu bil jala. Lalu ditunggu, memang Nil itu tidak jalan, enggak ngalir. Hah? Falam ra'a dzalika amru, ketika Amr bin Al-As melihat demikian, Amr bin Al-As menulis ke Umar bin Khattab perkara ini. Lalu Umar bin Khattab berkata balahu, angkat asabtu billadhi fa'alt. Wa qad asabta billadhi fa'alta wa innal islam yahdu ma kana qablahu. Jadi dia menceritakan ini jawabannya. Kata jawaban Umar, memang benar apa yang telah engkau lakukan, Islam menghapus budaya-budaya seperti itu. Wa ba'atha bitaqatin fi dakhil kitab. Di situ ada bitaqah, itu kartu kecil gitu ya. Ditulis di situ oleh Umar. Wa kataba ila Amr, dia menulis, "Ini qad ba'athtu ilayka bitaqatan wa bitaqatin." Aku telah mengirim sebuah bitaqah, kartu kecil ini. Fi dakhil kitab, di dalam suratku ini. Falqiha fi nail, lemparkan ini ke dalam nail. Falamma qadima al-kitab, telah sampai kitab itu, surat Umar Khattab pada Umar Amr bin Al-As, akhadha bitaqa, lalu dia buka surat itu, di dalamnya tertulis apa? Min Abdullah Umar Amir Mu'minin, dari hamba Allah Umar Amir Mu'minin ila Nil, kepada sungai Nil, ahli Mesir. Amma ba'd, ya. Fa in kunti tajri min kibaliki, wahai Nil, jika engkau itu berjalan atas kehendakmu sendiri, wala tajri, enggak usah jalan. Wa in kana Allah yujriki, tapi kalau Allah yang berjalankanmu, fa as'alullah al-wahida al-qahar ayujriyaki. Saya berdoa kepada Allah ya agar Allah membuat kamu mengalir kembali. Isi surat Umar dalam surat itu ditulis bitaqaya kertas kecil itu, tulisnya wahai Nil, kalau kamu memang berjalan atas keinginanmu sendiri, enggak usah jalan. Tapi kalau Allah kamu berjalan atas izin Allah, maka saya berdoa kepada Allah agar Allah kembali membuat kamu mengalir gitu ya. Nah, kemudian fa'alqa bitaqa fi nail ya qibla salib bi yaumin ya qabla salib atau qabla sebelum perayaan yang tadi biasa dilakukan oleh mereka melempar anak perempuan gitu yang putri yang perawan yang dihiasi segala macam itu sehari sebelum itu acara mereka itu ini bitaqa yang dikirim atau kartu yang dikirim Umar tadi dilemparkan ke Nil pas bahu qad ajrahu Allah taala sunnatan pagi hari sungai Nil itu mengalir seperti biasa. Azra zira'in filayatin wahida. Ngalir. Ya, cepat-cepat. Waqata Allah tilka sunnah, maka dari situlah tidak ada lagi budaya seperti itu. Ya, yang dilakukan oleh masyarakat Mesir. Nah, masih ada kisah terakhir ini. Ini diwakil Ibn Asakir, dari Tariq Ibn Syihab. In kana rajul la yuhadisu Umar bil hadis, faqdibuhu al-kadibah. Jadi ada orang menceritakan, melapor kepada Umar bin Khattab, ini tentang ini ya, tentang gubernurnya yang ada di Kufah sebetulnya ceritanya. Lalu dia bohong. Ya, fakdzibuhu bohong. Lalu kata Umar kata, "Ihbis hazi, pegang ini kalimat." Suma yuhadisu bil hadis. Ya, ketika di banyak cerita ini, yang satu ini tolong kamu ingat ya. Ingat kata kamu yang satu ini tolong ingat. Ya, simpan ini yang satu ini. Kemudian cerita lagi dia, "Fayaqulu ihbis hazi, ini satu lagi tolong ingat." Nah, tuduhan-tuduhan ini, fayaqulu kana kullu ma hadatsuka haqqun illa ma amatani an ahbisahu. Semua yang aku cerita akhirnya orang tadi setelah selesai cerita kepada Umar bin Khattab, dia bilang, "Semua yang aku cerita kepadamu itu benar kecuali setiap kamu mengatakan isbihazi, ini tolong dicek ini, dicek ini, dicek ini." Itu bohong semua. Dia ngaku cerita akhir selanjutnya ini bohong. Nah, dan ini juga dilakukan oleh Hasan Basri berkata, "In kana ahadun ya'riful kadhiba idza huditha bihi anhu kadhib wa huwa Umar." Kata Hasan Basri menyebutkan seseorang itu bila dibohongi dia tahu bohong itu hanyalah Umar gitu. Ini kisahnya. Dan juga dilakukan oleh Baihaqi dan dai nubuahnya dari Abi Azba menceritakan, "Akhbara Umar anna ahlak raqad hasabu amirum." Ya, ini kisahnya Amr bin Al-As ini. Bukan Amr bin Al-As, afwan. Sa'ab bin Abi Waqqas. Sa'ab bin Abi Waqqas yaitu dijelek-jelekkan oleh orang Irak ini kepada Umar bin Khattab. Dituduh dia, maka akhirnya dia dipecat oleh Umar bin Khattab. Nah, dia dipecat oleh Umar bin Khattab, maka ketika Umar bin Khattab memilih 6 orang sahabat untuk menjadi bermusyawarah milik khalifah setelah itu, jika terpilih Amr bin As, afan, jika terpilih Sa'ab bin Waqqas, dia menjelaskan, "Aku memecatnya dari kebunuran Kufah bukan karena dia khianat dan dia tidak ada punya kesalahan begitu." Nah, ini cerita ini dijelek-jelekkan. Karena rakyat Irak ini memang rakyat yang suka memfitnah begitu ya. Nah, ketika itu Anal Irak benci marah kepada Sa'd bin Waqqas bercerita faqala ghadban. Ketika sudah sampai tuduhan-tuduhan itu selesai menerima laporan Irak ini, Umar pergi salat dalam keadaan marah. Ini enggak benar, Umar enggak percaya dengan hal itu. Tapi marah. Fasalla fasaha fi salati. Salat jadi imam itu lupa dalam salat dia. Nah, falamma salam, tatkala dia salam, Umar ini berkata apa? Ya Allah, innahum qad labisu alayya falbis alaihim. Ya Allah, ini gara-gara informasi mereka ini kepada aku membuat aku ini ya terpengaruh dalam salat, jadi lupa ini bagaimana salatku. Tolong nanti ya Allah balas mereka yang setimbang. Wa ajal alaihim bigulam. Ya Allah, beri mereka yang membuat fitnah ini bigulam istakafi, dengan seorang anak di Bani Saqif, yahkumu fihim, yang akan menjadi gubernur mereka, yang akan menjadi pimpin mereka, bihukmil jahiliyah, dengan hukum jahiliyah. Layak malu min muhsinihim walai tajawas muhsin, di mana dia tidak menghargai orang buat baik dan juga tidak pernah memaafkan orang yang salah. Siapa dia? Hajjaj bin Yusuf. Qultu. Nah, ini diriwayatkan oleh siapa ini? Hamsi atau Baihaqi yang berkata di sini. Kata Baihaqi, asyara bihi ila Hajjaj. Di mana dalam doa ini sebetulnya dimaksud adalah Hajjaj. Tetapi Hajjaj, qala Ibnu Luhai'a, Ibnu Luhai'a mengatakan, wa ma wulida al-Hajjaj yawma idzin. Ketika itu Hajjaj belum lahir. Hajjaj belum lahir. Maka akhirnya balasan fitnah mereka terhadap Sa'd bin Waqqas dibalas dengan doa Umar ini, akhirnya yang menjadi gubernur di masa Muawiyah di Hajjaj bin Yusuf. Kejam luar biasa Yazid bin Muawiyah. Oh, kejam di masa Yazid bin Muawiyah, bagaimana kejam luar biasa. Nah, ini balasan. Makanya Hasan Basri mengatakan, la tafaw apa namanya? Iqaballah bisayf. Jangan kalian membalas ini azab Allah kepada kita ini dengan cara melawan dengan kekerasan, dengan mengangkat senjata memberontak. Nah, ini berapa karamah ya Umar bin Khattab. Ya, sebetulnya kisah ini juga disambung dengan kisah Sa'd bin Waqqas ketika Sa'd bin Waqqas difitnah oleh seseorang, dan Sa'd bin Waqqas itu mendoakan, ya Allah, orang yang fitnah saya ini tolong engkau panjangkan umurnya dan jadikan dia orang yang suka memfitnah, mengganggu anak-anak wanita jalanan. Dan ketika ketemu orang tua ini oleh seseorang, hei, kenapa kamu seperti ini, sudah tua masih senang ganggu-ganggu anak gadis orang gitu kan, katanya ashabat ni dakwatu Sa'd, saya ini telah ditimpa oleh dakwanya, yang karena dia yang membuat fitnah terhadap Sa'd bin Abi. Itu nih doa-doa yang mustajab, ya, digambarkan bagaimana seorang dizolimi, ya, dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana doanya dikabulkan, menfitnah. Dan Umar bin Khattab ini tahu bagaimana sejarah Sa'd bin Waqqas, dia salah seorang sahabat yang diberi kabar masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk 10 sahabat yang dijamin surga, ya. Maka ketika dia dijelek-jelekkan sahabatnya kepada Umar bin Khattab ini, Umar bin Khattab ketika salat itu menjadi beban pikiran sehingga lupa dalam salat. Akhirnya dia mengucapkan doa itu dan akhirnya terbukti dengan apa yang dalam doanya itu. Nah, itu sedikit tentang berapa karamahnya Umar bin Khattab. InsyaAllah pada kajian yang akan datang kita akan lanjutkan. Dah tinggal 5 menit ya. Tinggal 5 menit insyaAllah. Banyak sekali sebetulnya bagaimana dia zuhudnya Umar, ya, bagaimana kesederhanaannya sebagai seorang khalifah. Nah, insyaAllah pada kajian yang akan datang kita akan bahas bagaimana kesederhanaan beliau menjadi seorang khalifah. Di antara yang terkenal itulah kisah yang mungkin sering antum dengar, itu beliau tidur di bawah pohon kurma dengan berlandaskan pelepah kurma gitu ya. Maka seorang sahabat menemukan, ya Umar, ya adilta fanimta, hai Umar, engkau adalah ketika datang utusan Nasrani, ya, dilihat masa khalifah presiden tertinggi tidurnya begini-begini biasa, enggak ada pengawal sama sekali gitu ya. Maka dia katakan, ya Umar, karena keadilanmu engkau menjadi aman. Jadi kunci keadilan itu adalah kunci keamanan, ketenteraan negara itu keadilan. Bila keadilan tidak ada dalam negara, maka itulah sebabnya amburadulnya bangsa ini. Ya, keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, bukan dengan cara mempermainkan hukum dan segala macamnya. Maka dengan demikian, keamanan baik sebagai pemimpin tidak ada yang mengancam dirinya, karena tidak ada orang dizalimi. Karena orang pengawal-pengawal takut dibunuh, takut diapa, karena dia punya kesalahan, punya macam-macam juga kadang-kadang gitu ya. Tapi tidak setiap begitu. Bukan berarti tidak juga boleh ada pengawal, boleh. Cuman ini lambang mana kesejahteraan, kedamaian, keadilan masa Umar bin Khattab, di mana dia tidur dengan tanpa pengawal pun dia aman. Ya, tidak ada yang dia takuti. Insyaallah kita pada kajian akan datang kita akan melihat sedikit bagaimana tawadhu'nya dan zuhudnya Umar bin Khattab dalam kehidupan, walau dia sebagai seorang khalifah yang begitu terkenal dengan keadilannya, dengan berkembangnya Islam, penaklukan terhadap adik kuasa, dua adik kuasa yang ada di masanya. insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang lain, ya, termasuk bagaimana perjuangan beliau mengembangkan wilayah Islam Persia dan juga masuk wilayah Syam dan seterusnya. Demikian dapat kita bahas. Semoga apa yang kita jelaskan tadi melihat kepada kita bagaimana pentingnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah akan memberikan jalan-jalan keluar bagi orang bertakwa kepadanya, baik dia sebagai seorang pemimpin. Makanya ini ada sebetulnya menjadi inspirasi bagi seorang pemimpin, bahwa dia apabila dia dekat dengan Allah, Allah akan berikan dia solusi dalam memimpin rakyatnya. Ini itu pelajaran penting dari kisah Umar ini adalah, ketika seseorang itu dekat dengan Allah, coba lihat, Allah mudahkan dia dalam memimpin umatnya. Allah mudahkan memimpin rakyatnya. Allah beri solusi dalam masalah rakyatnya. Ya, Allah beri ketenangan kepada dia dan juga pada rakyatnya. Maka memang seorang pemimpin yang saleh itu adalah memang dambaan setiap rakyat. Pemimpin yang adil adalah dambaan setiap rakyat. Maka oleh sebab itu semoga Allah SWT menjadikan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur dan pemimpin yang adil dalam hukum-hukum mereka. Demikian dapat kita bahaskan seperti ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang selalu terinspirasi dengan kisah para salihin, membuat kita selalu mendapatkan makna-makna keadilan, makna-makna kejujuran yang mereka miliki, ya, terutama tentu kita utamanya termotivasi dengan ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ya, bukan hanya di kisah, tapi Allah SWT dalam Al-Quran juga mengkisahkan kisah-kisah orang soleh agar kita menjadikan mereka sebagai kudwah dalam kehidupan kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kita kembalikan untuk pada akhir madu kita dalam kesempatan ini. Nah, Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang sangat manfaat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahami setiap pelajaran ini dan juga dimudahkan untuk mengamalkannya, bahkan menyampaikan pada orang-orang yang kita cintai, orang terdekat kita. Ikhwatul Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya kami membuka line telepon dan pesan singkat. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami akan angkat telepon yang telah masuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Abdul Murad, Pak. Pak Abdul Murad, mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Bapak fokus bertanya melalui via telepon saja. Ya. Barakallahu'alaikum. Barakallah. Ini Pak, mau nanya Pak. Kenapa pada saat zaman sekarang tuh orang-orang Syiah tuh membenci benar para sahabat-sahabat Rasulullah, Pak? Sementara kita sendiri itu udah di Indonesia tuh udah sangat kritis sekali gitu, orang-orang Syiah itu berkembang di sini di Indonesia ini. Mohon solusinya Pak, bagaimana Pak untuk membedakan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak? Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Syukran barakallahu fiik. Silakan. Syukurlah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita bertanya tentang bagaimana solusi untuk membedakan antara Syiah dan Ahlus Sunnah. Ada beberapa trik sebetulnya, karena memang mereka memiliki sebuah metode dalam pendekatan kepada Ahlus Sunnah, yang metode takiyah. Jadi berpura-pura sebagai seorang yang orang yang Ahlus Sunnah bisa saja, ataupun dia berpura-pura sebagai seorang Muslim biasa. Dan ini bukan hanya di sini, tapi di semua cara-cara mereka ini mereka pakai dalam mendekati Ahlus Sunnah. Mereka memakai hal ini ada beberapa tujuan sebenarnya takiyah ini. Ina pertama adalah salah satu wasilah, cara media dakwah bagi mereka mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka tidak melihatkan keyakinan mereka yang asli. Yang kedua, mereka adalah untuk menutupi kemunafikan yang ada pada diri mereka, kesalahan dan berbagai penyimpangan yang mereka miliki. Mereka tutupi itu biar mereka aman dari sisi kritikan, dari sisi hukum segala macam. Nah, untuk kita mendetek ini sih atau bukan, ada beberapa hal yang pertama. Pertama, apabila kita mendapati orang yang mengelu-elukan, yang berlebih-lebihan dalam memuji Al-Bait, berlebih-lebihan, bukan hanya memuji. Ya, mengatakan Ali itu adalah pintu ilmu dan dia mendapat firasat atau berlebih-lebihan lah. Bahwa dia adalah berhak di khalifah dan dia telah dizalimi dan semacam dengan berbagai statement yang berlebih-lebihan, itu salah satu indikasi. Indikasi kedua, bila mereka selalu menyalah-nyalahkan sahabat. Bila terdapat ada orang menyalah-nyalakan sahabat, menghina para sahabat, dan ini indikasi-indikasi yang kedua. Indikasi kedua. Ya, maka untuk mendeteksi kalau dia berpura-pura, kita katakan, tolong kamu katakan Aisyah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, atau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tuh, tanya saja, bagaimana pandanganmu terhadap Abu Bakar? Khalifah Abu Bakar bagaimana kamu? Mungkin dia akan menutup dengan takia kadang-kadang untuk mendekati segala macam. Tapi ketika katakan radhiyallahu anhu, coba ungkapkan. Abu Bakar itu muslim atau kafir? Menurut kamu? Muslim, baik. Bagaimana dengan orang yang mengkafirkannya? Dia kan apa takia nanti? Bisa saja dia bertakia. Kita katakan, bagaimana orang yang mengkafirkannya? Kalau dia katakan, oh itu ijtihad dia namanya. Ah, itu namanya sudah, kalau dia sudah melihat bagaimana dia keluar dari masalah itu, maka ini ada indikasi ke situ. Yang ketiga, indikasi terbaru begini. Setelah saya meneliti, yang terbanyak sekarang menyebar isu Wahabi, yang terbanyak menyebar isu Wahabi, yang terbanyak. Ya, memang ada pihak-pihak lain menyebar isu Wahabi. Yang mengkontrakan Wahabi dengan berbagai kelompok-kelompok Islam lain adalah Syiah. Baik. Jika kita bekal lembar-lembar sejarah, dan bahkan di YouTube banyak sekali, ketika orang Syiah menghukum gantung orang-orang Ahlussunnah di sana, apa teriakan mereka? Wahabi. Wahabi, Wahabi, Wahabi, gantung Wahabi, gantung Wahabi. Kita ingat ketika Irak-Iran masih dalam keadaan perang dulu ya, itu mereka dalam menangkap orang-orang Ahlussunnah itu hanya dua, dengan cara dua. Di antaranya pertama dikatakan mata-mata Wahabi atau pro Saddam Hussein. Itu mereka ditangkap, ditahan. Gampang saja kalau mereka ingin menangkap, nama apa, menyiksa atau apa, dituduh ini adalah Wahabi. Jadi tidak diproses secara hukum lagi. Kalau dia dikatakan Wahabi ataupun dia adalah orang Saddam Hussein. Nah itu. Jadi biasanya Syiah menghabisi Ahlussunnah di Iran itu, ya, itu dengan mengatakan Wahabi. Dan isu ini yang sering banyak di media-media sekarang, di baik di media sosial ataupun di media internet, di mana-mana, mereka selalu menyembus-sembuskan masalah ini. Seperti beberapa buku yang terbit di Indonesia, seperti Sekte Bedara Wahabi, kemudian ada beberapa buku lagi yang ditulis oleh orang-orang yang Syiah, dan dia tidak menyatakan siapa dirinya penulis, dia membalik namanya. Saya juga gak tahu kenapa dia tidak mau terang-terangan, gitu. Dan berapa judul buku dia menulis. Dan itu biasanya indikasi begitu. Indikasi yang biasanya yang terbanyak lagi menyuarakan Wahabi sesat, Wahabi gini-gini ini tuh terbanyak, lebih banyak itu adalah biasanya Syiah provokasi. Bukan berarti kita menafikan ada pihak-pihak yang lain. Ya. Nah ini berapa indikasi-indikasi yang mungkin kita bisa untuk mengantisipasi, kita melihat, mewaspadahi. Tapi kita sebagai Ahlussunnah cinta Ahlul Bait dan cinta para sahabat. Kita tidak boleh membenci Ahlul Bait. Cinta Ahlul Bait yang benar-benar mereka berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang pun dari Ahlul Bait yang mereka tokohkan, yang jadikan imam oleh mereka seperti Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein itu, memiliki akidah sebenarnya akidah orang Syiah Rafidah, mengatakan Al-Quran telah dirubah-rubah. Tidak ada mereka mengkafir Abu Bakar, tidak mereka mengkafir Umar, Utsman, tidak ada di antara mereka. Bahkan kalau seandainya Ali ini yang sudah pernah kita jelaskan, di mana Ali menikahkan Umar dengan putrinya sendiri? Kalau kafir, ngapain dia nikahin dengan anak? Baik, ini berapa hal ini bisa mungkin barangkali melihat baik dalam sumber buku umpamanya ataupun tulisan ataupun apapun saja. Jika ada indikasi-indikasi seperti ini, kita perlu waspada. Di belakangnya yaitu kebanyakan adalah Syiah. Tapi yang membenci sahabat itu bukannya Syiah saja. Termasuk orang-orang liberal, orang-orang yang itu, mereka melecehkan sahabat. Melecehkan sahabat, bukan hanya orang Syiah. Termasuk orang Ahlul Kalam dari dahulu, mereka biasanya melecehkan sahabat. Mereka katakan Ahlul Arjal dan Ahlul Rijal, termasuk dari seperti itu ungkapan-ungkapan mereka. Ya, nah, maka kita jangan para sahabat, para ulama saja perlu kita hormati, kita hargai, apalagi adalah sahabat Rasulullah SAW yang telah berkorban untuk Islam ini. Itulah beberapa perkara yang mungkin bisa menjadi pertimbangan ataupun tanda-tanda indikasi untuk apakah orang ini Syiah atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami persilahkan kembali, silakan di 0218236543. Ya, khawatir Islam, sebelum Anda menghubungi kami, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radio Anda. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Bapak siapa, di mana? Halo, nama Zainal di Cikampek. Silakan Pak Zainal pertanyaannya. Ustaz, mau tanya, tadi kan membahas tentang masalah perang di hari Jumat. Iya. Tadi rata-rata ketika kita salat Jumat, sang imam mengeluarkan suaranya. zuhur dan asar tidak, sedangkan salat di maghrib, isya dan subuh imam mengeluarkan suaranya. Itu kasih keterangannya sangat jelas ya Ustaz ya. Terima kasih. Gimana Pak? Dan pahami Ustaz pertanyaannya. Kalau saya pahami dia mungkin masuk kenapa sholat Jumat dikeraskan bacaannya selama maghrib insya besar, sedangkan zuhur asar tidak. Mungkin begitu. Itu memang sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu di dalam melaksanakan ibadah, itu yang pertama. Dan begitu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jelas. Tapi kenapa hikmah-hikmahnya memang ada ulama menyebutkan karena di sholat zuhur dahulu Rasulullah umpamanya tidak, supaya tidak diawasi oleh orang kafir Quraisy macam ini. Ta'lil hikmah-hikmah itu barangkali ada benar atau juga tidak. Tidak mesti, tapi di sini adalah hikmahnya memang ya begitu pola pelaksanaan ibadah yang ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini adalah ittiba bagi Rasulullah SAW. Adapun akwal ulama menggali hikmah-hikmah demikian ya, tentu akan bisa dijawab kenapa di Madinah masih dijahar, masih disirkan, kan di Madinah sudah menjadi kampung Islam, kan bisa aja dijawab begitu ya kan. Tapi memang ada dalam kitab-kitab fikih ta'lil ulama tentang hal itu yang mungkin karena ada walu waktu dan memang begitu perintah Jibril ketika dia mengajarkan salat setelah Rasulullah menyebut minta salat Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Begitu perintah Jibril ketika mengimami Rasulullah SAW salat di awal waktu pada hari pertama, hari kedua di akhir waktu. Begitu contohnya, begitu. Ya. Adapun ta'lil-ta'lil lain, wallahu a'lam. Baik, Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih. Demikian Bapak yang bertanya, bagi Anda yang bertanya di kesempatan pagi hari ini, jawaban dari Ustaz untuk Anda. Berikutnya telepon yang ketiga silakan di 0218236543. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Ibu Nur di Arturis. Silakan Ibu, pertanyaannya. Ya. Ya Ustaz, apakah ada keterangannya dari hadis bahwa seorang anak yang masih berumur 3 bulan itu bisa melihat jin Ustaz? Kalau tidak, dengan kepercayaan seperti ini, apakah ini merusak akidah kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita bertanya bagaimana ada anak umur 3 bulan bisa melihat jin. Ya, apakah melihat jin itu tergantung dari jin itu memperlihatkan diri kepada orang. Ya. Bukan hanya anak, orang dewasa juga. Para sahabat ada yang melihat jin. Seperti seperti Abu Hurairah, ya, nangkap setan malah. Kemudian Ubay bin Ka'ab juga ketemu malah. Salaman malah. Ya. Jin itu kalau dia ingin memperlihatkan diri kepada siapa, dia bisa memperlihatkan diri. Dan itu salah satu fitnah, kudrat yang Allah berikan kepada dia untuk ujian dan fitnah bagi umat manusia. Ya, jadi bukan berarti orang bisa melihat jin itu dianggap keramah juga. Nah ini karangkali ke situ. Tidak ada hubungannya yang demikian. Ya, bisa orang melihat jin itu banyak hal. Ima karena jin ingin mengganggu dia, ya, atau karena jin itu tergoda dengan juga bisa memperlihatkan diri dia penampilan dengan wanita yang cantik dan macam-macam, atau dia ada apa istilahnya dengan ada hubungan seperti dukun, jadi berrelasi gitu, berrelasi dengan jin itu juga bisa dia melihat jin semacam. Tapi jin itu muncul kadang-kadang dalam penampilan yang berbeda-beda, karena jin-jin itu ada yang nampil seperti binatang-binatang tertentu dan segala macam. Bisa dia menyerupai. Tapi Imam Suyuti dan beberapa ulama menulis tentang masalah ini. Mereka menjelaskan apabila jin tampil dengan postur seperti manusia, maka dia pasti punya kekurangan dalam fisiknya. Fisiknya. Salah satu anggota badannya. Ima salah satu telinganya ini enggak ada, atau salah satu matanya agak bermasalah, atau bibirnya, atau pokoknya ada kelihatan cacat, atau salah satu kaki atau salah satu tangannya. Itu diterangkan oleh para ulama untuk menentukan ini jin atau bukan orang atau orang asli gitu ya. Jangan pula setiap orang ada orang yang cacat dibilang jin juga tidak. Gitu. Cuman indikasinya sebagian ulama bahwa jin itu tidak bisa tampil lebih sempurna daripada manusia. Itu dijelaskan pada ulama kita. Ya, tetapi itu bisa tak bisanya itu ya bisa-bisa saja anak-anak bisa melihat ketika jin itu melihatkan diri kepada dia bisa. Makanya anak-anak kita selalu di ruqyah atau dibacakan doa-doa itu. Seperti Rasulullah SAW menta'wiz Hasan Hussein ya. Nah itu kita bacakan itu doa pagi sore dan juga ta'wiz yang sebenarnya Rasulullah menta'wiz Hasan Hussein. Biar anak-anak kita tidak diganggu oleh jin. Karena dia ada tujuannya untuk mengganggu. Maka dia memperlihatkan diri kepada orang-orang yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Demikian telah kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Kini saatnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya via pesan singkat. Kami bacakan dari Abu Hilman di Tangerang Selatan, Ustaz. Ustaz, mengapa hanya Umar dan Utsman yang mati syahid? Bukankah Abu Bakar dan Ali juga wafat karena dibunuh? Mohon penjelasannya, Ustaz. Abu Bakar, sebenarnya kita bahas kemarin, dia tidak dibunuh. Sakit, Ustaz, ya? Sakit. Yeah. Ya, yang mati syahid itu adalah tiga sahabat, yaitu Umar, Utsman, Ali. Mati syahid ketiga-tiganya. Umar dibunuh oleh orang Majusi, Utsman dibunuh oleh orang Bughat, atau sebagian mengatakan Khawarij, yang Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Nah, tetapi memang dalam hadis ketika Rasulullah SAW berada di atas Bukit Uhud dan Bukit Iraq, Rasulullah mengatakan, "Usbuj Uhud, fa inna ma'alaika nabiyun wa siddiqun wa syahidan." Hey, tenanglah Uhud, di atasmu ini ada Nabi dan Abu Bakar, maksudnya Abu Siddiq, dan dua orang mati syahid, itu Umar dan Utsman. Itu memang iya, tapi bukan berarti Ali tidak mati syahid. Ali juga mati syahid karena dia dibunuh. Dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya dari teman kita Jeffrey di Sulawesi Tengah yang bertanya, Ustaz, amalan-amalan apa saja yang menyebabkan doa kita mustajab atau dikabulkan? Silakan, Ustaz. Singkat jawabannya, ketika Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika bertanya kepada sahabat, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku orang yang doa selalu mustajab, diterima Allah. Ati mat'abak, yaitu kata Rasulullah SAW apa? Perbaiki apa yang kamu makan. Jadi harus makan yang halal. Dan ini memang sesuai dengan konteks hadis yang lain. Inna Allah ta'ibun layakbu ila ta'iban. Ya. Allah itu baik dan tidak makan kecuali yang baik. Inna Allah amar mu'min bima amar bil mursalin. Allah menyuruh orang mukmin itu bagaimana yang Allah suruh dengan para rasul. Ya. Kemudian Allah beliau menyebutkan dua ayat, ya, ya rusukulu min thayyibati, wahai Rasul makanlah dari yang baik, ya wa ilaa ladzina amanu mimma razaqakum min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang beriman makanlah dari hal yang kami makan rezeki yang baik kami beri kepada kalian. Kemudian itu madzakara rajula, kemudian Rasul menceritakan seorang yutilu safar yang dalam perjalanan yang panjang, as'as akbar, dan dia telah berdebu-debu badannya, ya, rambutnya juga sudah acak-acakan, ya mudiyada ila sama, dia meminta kepada Allah. Ya Rabbi, fa anna istajabu lahu. Dia meminta dalam kondisi yang memang adalah kondisi mustajab sebetulnya. Musafir dalam keadaan perjalanan, kemudian juga sudah dalam keadaan butuh. Fi ahli haja. Ya. Bagaimana Allah kemampuan doanya, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Ya imat'amu haram, amasyrabu haram, ambalmasu haram, agridhya bil haram, fa anna istajabu. Makanan, minumnya, pakaiannya, dia dibesarkan di harta yang haram. Di mana akan diterima doanya, kata Rasulullah. Ini juga sama dengan hari sebelumnya. Ketika Rasulullah tanya, ya Rasulullah, jadikanlah orang yang, aku ini orang yang mustajab doanya. Perbaiki apa yang kamu makan. Itu aja perbaiki hanya apa yang kamu makan. Tentu maksudnya bukan yang dimakan, ya yang dipakaian, tidak. Ya. Tidak, sesuai aja hadis yang tadi. Makanannya, minumannya, pakaiannya, dan jadi juga artinya apa? Hendaklah mementingkan hal-hal yang haram, apa yang kita gunakan dalam hidup kita. Itu intinya begitu. Insyaallah akan menjadi doa orang yang mustajab doanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah di Malang, Jawa Timur, yang bertanya, Ustaz, apa maksud dari mencintai sunnah dan sahabat? Itu bagaimana penerapannya, Ustaz? Baik, maksud dari mencintai sunnah itu melakukan sunnah Rasulullah SAW. Ya, kalau sunnah dalam pengertian ahlu fikih atau ahlu usul fikih, tentu maksud melakukan amal-amal yang mustahabat, bukan yang wajib-wajib, melengkapi. Sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, "Wama taqaraba," yang Allah menyebutkan hadis qudsinya, "Wama taqaraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taftartu 'alaih." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai, kata Allah SWT, dari hal yang perkara yang wajib. "Wa la yazalu 'adu yataqarabu ilayya." Tidaklah seorang hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku. Bin nawafil hatta uhibba. Dengan hal-hal yang nawafil. Maksudnya yang tidak wajib. Ya, amal-amalan sunat yang mengiringi amal-amalan yang wajib itu. Dalam berbagai amalan. Baik puasa, sholat, dan seterusnya. Ya, nafakat, ya, infak, bersedekah. Nah, sampai Allah mencintainya. Nah, ini keutamaan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu hal-hal yang tidak wajib. Kalau menurut filosof fikih ataupun ulama fikih. Tapi kalau sunnah menurut ahlu aqidah atau menurut ahlu hadis, beda lagi. Ahlu aqidah adalah muqabil bid'ah. Jadi bisa dalam bidang aqidah yang menyimpang daripada aqidah sahabat, itu adalah aqidah ahlu bid'ah. Tidak akidatus sunnah gitu maksudnya. Makanya para ulama kita menulis kitab akidah itu ada yang berjudul sunnah. Seperti usul sunnah Imam Ahmad, usul sunnah li syarh sunnah li Barbahari, usul sunnah li Humaidi, ya. Kemudian banyak ulama kita yang mengangkat kitab sunnah, usul sunnah, as-sunnah li Abdullah bin Ahmad, as-sunnah bin Abi Asim. Mereka menamakan kitab akidah tapi dengan sunnah. Jadi lawan daripada keyakinan keyakinan bid'ah. Bukan amalia saja. Nah, sunnah menurut ulama muhadisnya adalah yaitu segala yang diterima dari Rasulullah SAW, diwayakan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir beliau. Nah, ini dicontoh, ini sunnah secara, termasuk hati-hati ajaran Islam yang hadis-hadis Rasulullah SAW, baik untuk perkataan dan perbuatan dan takrir beliau. Nah, maksud dan melakukan sunnah, ya kita melakukan hal yang tiga tadi, maknanya bisa diambil ke semuanya. Gitu. Jadi jauhi aliran-aliran pemaham-pemaham yang menyimpang dari pemaham para sahabat. Nah, maksud kita menteladani sahabat, mencintai sahabat itu adalah pertama menteladani mereka. Di mana perintah Ibnu Mas'ud, ya. Man kana mustanfal yastan min qomat. Barang siapa yang mau menjalankan sunnah hendaklah contoh sunnah orang telah berlalu yang telah meninggal. Ha haula'i abaru hadil ummah quluban wa amaq wa ilman wa aqallu taqallufan, itu kaum yang orang tinggi ilmunya, ya. Orang baik hatinya, yang di dalam ilmunya, yang tidak mau berlebih-lebihan dalam agama ini, tidak menyulit-nyulitkan dalam agama ini. Ya, haula'i ashab Muhammadin ikhtarahum li suhbati nabihi. Mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah jadikan sebagai pembela sahabat para sahabat nabinya, ya. Nah, ini yang harus kita teladani mereka dalam ibadah, dalam akhlak, dalam dakwah, bagaimana mereka dalam berbagai kehidupan menjalankan ajaran agama ini. Dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menteladani mereka itu khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku kata Rasulullah SAW. Nah, ini perintah untuk mentolai mereka. Banyak sekali dalil-dalil, ya, untuk mentolai para sahabat, baik di Al-Quran, As-Sabiqun Awwalun dalam surat As-Sabiqun Awwalun dalam Muhajir wa Ansar dan surat Taubah 100, itu semuanya dalil-dalil tentang wajibnya kita mentoladani para sahabat, ya, dalam agama ini. Di samping itu kita tidak mencela mereka, mendoakan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini doa kita kepada para orang-orang pendahulu kita, terutama para sahabat, para ulama-ulama kita. Nah, itu mendoakan mereka, ya. Kalau akidah al-sunnah wala nadzkur illa bil jamil, kemudian dikatakan oleh Imam Tuhawi, kita tidak menyebut mereka kecuali perkataan-perkataan yang baik saja. Wa nadzku fi masyajara bainahum, kita diam terhadap perkara-perkara yang mereka itu ada perselisihan di tengah mereka. Sukut fi masyajara bainahum, diam. Nah, itu bagaimana kita menyintai sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 yang telepon. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Jadi sama Rinda. Silakan, Ibu. Ini bertepatan dengan kurban Ustaz. Mau nanya antara kita menabung haji dengan mendahulukan kurban, itu mana yang lebih utama? Maksudnya gini, kita berniat ingin melaksanakan ibadah haji, jadi menabung, tapi ada kewajiban lagi berkorban, mana yang akan didahulukan? Terima kasih. Baik. Allahu a'lam. Soal karena yang jelas pertanyaannya bagaimana kalau korban kan tidak wajib? Iya, Ustaz. Nah, kalau dia bisa berkorban tidak bermasalah. Kalau tidak, tidak masalah. Tapi memang sunnah mu'akkadah. Ya, itu yang rajih di perkataan ulama, tidak wajib. Ya. Kadang haji wajib, berarti dia mengutamakan yang wajib. Kalau di sisi kita menterjih, gitu. Tapi kalau mengumpulkan, setidaknya bisa saja berkorban. Betul. Karena harga korban itu tidak akan terlalu berarti untuk untuk menabung haji, gitu. Ya. Nah, kalau kita belum mampu berhaji, berarti awal-awalnya waktu sekarang ibadah korban ya berkorban. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali kami angkat pertanyaan dari telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Allah dari NTT. Silakan, Bapak. NTT. Iya, silakan. Ingin bertanya, Bu. Kita kan dianjurkan untuk memperbanyak salawat khususnya pada hari Jumat. Bisa tanyakan? Ya. Apakah salawat selain dari salawat ibadahnya, seperti kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad diucapkan kita bersalawat sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, apakah kita boleh yang terbanyak kedua salawat itu, Ustaz? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang dari NTT. Semoga Allah SWT berikan istiqomah kepada beliau di sana. Ya. Karena NTT memang agak jauh dan saya pernah ke sana. Ya. Kurangnya dai dan semacam di situ. Mudah-mudahan beliau istiqomah untuk menjalankan sunnah. Pertanyaan beliau yaitu bagaimana selawat. Berselawat. Kalau kita memangnya mendengar Nabi SAW sebut namanya, katakan Allahumma sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sallam, itu sudah berselawat kita. Jadi maka berselawat itu bukan berarti ada waktu tertentu atau kalimat yang maksudnya ada apa namanya ritualnya sebelum berselawat dulu gitu kan, dimulai dengan Al-Fatihah, zikir ini, baca surah ini. Tidak ada begitu. Selawat itu, selawat itu Allahumma sallallahu alaihi wasallam sudah. Ya memang apa yang beliau tanyakan tadi, ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW diucapkan, itu salawat, iya bersalawat. Karena Rasulullah SAW, Rauma Ibrahim, Rikatu Ena, Walam Sali Alaiha, Walam Sali Alaiha. Jadi itu kata Rasulullah SAW, sebuah orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika aku disebut nama aku, dan dia tidak bersalawat. Yang mengucapkan SAW itu sudah bersalawat. Makanya kita sebetulnya sering bersalawat ketika mengadakan pengajian, teringat nama Nabi Muhammad SAW, salam kita ucapkan, itu sudah bersalawat. Sekian kali kita banyak bersalawat sebetulnya. Kemudian atau kita mengatakan dalam di atas mobil Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, itu sudah berselawat. Ya. Atau mau dibaca Ibrahimnya juga boleh, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad, juga boleh. Ya. Tapi diringkas yang tadi juga boleh. Cuman tentu beliau akan bertanya, mungkin ada selawat-selawat yang nama-nama berbeda-beda yang lain-lain. Selain itu memang apa yang dikatakan, yang dicontohkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW itu lebih aula daripada selawat-selawat yang tidak sesuai. Ya, apalagi salawat-salawat yang memang direkayasa ataupun terisinya terlalu memberatkan untuk dibaca aja mungkin panjang sekali gitu ya. Padahal kita disubuh berbanyak. Ini kalau seandainya itu kelengkapan salawat segitu, wah panjang banget salawatnya ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Salawat. Sallallahu alaihi wasallam salawat. Itu udah berselawat. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, kami persilakan kembali. Silakan ini telepon terakhir di perjumpaan kita di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Mukhlis di Sukabumi. Silakan Pak Mukhlis. Ah iya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih masalah takbir setelah sholat fardu di hari tasyrik. Itu ada hadisnya atau hadisnya gimana, sahih atau tidak? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, takbir di hari tasyrik itu memang ada hadisnya dianjurkan banyak, terutama sebut namanya itu takbir muqayyadah dengan waktu-waktu. Atau di hari-hari ini dari 1 Zulhijjah sampai hari tasyrik nanti, ya, itu banyak bertakbir, banyak bertasbih, karena sabda Rasulullah SAW, "Ma min ayyamin al-amal shalih fiha abu ila Allah." Ya. Min hadhil ashar, ya, tidak ada hari yang lebih beramal soleh dalamnya, lebih utama cinta Allah daripada hari yang 10 hari ini, yaitu hari 10, tanggal 10 Zulhijjah ini, 1 sampai 10 Zulhijjah itu sangat diantun, dan tadi sambung nanti hari tasyrik untuk banyak bertakbir. Nah, kita dianjurkan banyak bertakbir dengan hari-hari ini atau bertasbih, istighfar, ya, zikir sebagai la haula wala quwata illa billah. Ya, di seluruh bentuk amal soleh, tidak hanya puasa saja. Kadang-kadang ada yang bertanya, apa kita disunahkan? Disunahkan, tapi tidak ada kekhususan untuk hari 1 sampai 8. Tapi kalau tanggal 9-nya ya hari Padang Arafah, hari Arafah, puasa hari Arafah. Iya, betul. Itu ada nas hadis sahih khususnya itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan keutamanya adalah ahtasiban la yukaffira sanalati qablaha wa sana ba'daha. Ya. Aku berharap agar Allah mengampuni dosaku yang telah bersana 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Keutamaan yang azim sekali. Tapi di hari ini juga ada amal yang sangat banyak harus kita lakukan sebetulnya. Bersedekah dengan 1000, 2000, ya, bertasbih, astaghfirullah juga, istighfar, atau tahlil, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illallah. Itu boleh. Ya. Secara khusus memang dari tasyhid kita dianjurkan banyak bertakbir, ya. Secara khusus memang mulai dari hari Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu, ya, sampai terakhir hari tasyrik. Memang para ulama kita berbeda pendapat tanggal berapa saja dimulai untuk orang-orang ini. Memang pendapat bagi orang untuk bertakbir di setelah Zulhijjah. Ada mengatakan setelah terbenamnya matahari di malam Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu sudah disunahkan takbir, ya, sampai setelah asar di hari 13 Zulhijjah. Ada yang mengatakan itu pendapat yang umum di kalangan para ulama. Allahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, nampaknya waktu yang membatasi perjumpaan kita, mohon ikhtitamnya, Ustaz. Terima kasih banyak para ikhwan, akhwat, para kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung di kesempatan ini untuk mengikuti kajian kita ini. Semoga Allah SWT memberkahi umur antum, ilmu antum, dan harta antum serta anak dan keturunan antum. Ya, semoga Allah memberikan kesehatan juga, kelancaran dalam usaha dan segala urusan. Ya, kemudian Allah SWT senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk mempelajari agama yang mulia, mendakwahkan, mengamalkannya. Ya, dan terima kasih banyak kepada para ikhwan yang telah ikut meliput dari TV-TV yang lain ataupun dari radio yang lain. Ya, dalam kesempatan ini tersakurus juga para kru Roja yang ada di studio Cilensi dan juga dari kru-kru yang lain ikut meliput kita pada kesempatan ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab, mohon maaf jika ada kesalahan dan keliruan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.